بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Kita telah menyelesaikan apa? Pada pertemuan yang lalu kita telah menyelesaikan apa? Nawasib al-mudhari. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah jami'a. Pada hari ini ya, kita ulang sebentar nawasib al-mudhari ada berapa? Ada 10 ya. Ya hiya apa? An. Terus kedua lan. Terus izan. Ketiga. Terus empat kai. Yang kelima lam kai. Yang keenam lamul juhud. Yang ketujuh hatta. Delapan wal jawabu bil fa, ya, jawab dengan fa, fa sababiyah. Sembilan wawaw jamaah, ya, wawaw apa? Wawaw jamaah. Wawaw yang terakhir apa? Sepuluh wawaw. Aw ini mana apa? Mana apa? Illa atau apa? Illa, ya, illaw illa. Nah, sekarang ya kita sudah mengetahui kalau kemasukan huruf-huruf ini semua, maka fi'il mudhari yang asal hukumnya dia marfu' menjadi apa? Mansub, ya, nasab, ya. Maka dia akhirannya harus fathah, ya, atau dengan menghapus apa? Nunnya. Hapus nun atau memfathahnya. Nah, sekarang kita masuk ke jawazimul mudhari, ya, yang menjazmkan fi'il mudhari, ya, yang menjadikan sukun fi'il mudhari, ya. Jadi fi'il mudhari bisa dhammah, bisa apa? Bisa fathah, bisa kasrah enggak? Enggak bisa kasrah, bisa sukun, dan yang terakhir hazfun nun, menghapus nunnya. Ya, itu fi'il mudhari. Nah, sekarang fi'il mudhari yang kita bahasnya adalah yang sukun, ya, dan juga yang menghapus nun pada akhirannya nanti. Kalau ada pada fi'il dalam sunnah ajrum, Imam Ibn Abba ajrum, ini namanya ajrumiyah, ya. Nah, di sini qala wal jawazimu 18, ya, dan jawazim itu berapa? Berapa 18? Hah? 18. Hah? 18. Nah. Dan jawazim, ya, ini ada 18 huruf. Wahia, ya, lam, walamma, waalam, waalamma, walamul amr wa du'a, wala fi nahyi wa du'a, wa in, wa man, wa ma, wa mahma, wa idma, wa ayyu, wa mata, wa aina wa ayyana wa anna wa haitsuma wa kaifama wa idza fi syi'ri khassah, ya, ada 18. Coba hitung, yang pertama apa? Lam. Yang kedua lamma. Yang ketiga alam. Yang keempat alamma. Yang keenam, yang kelima lamul amr wa du'a. Yang keenam la fi nahyi wa du'a. Yang ketujuh wa in. Yang delapan man. Yang kesembilan, yang sepuluh, sebelas idma, dua belas, tiga belas, empat belas, lima belas, enam belas, tujuh belas, delapan belas, sembilan belas, berarti, hah? Hah? Iya, tanpa man, ya. Wa idza fi syi'r khassah, ya. Wa idza fi syi'r. Nah, sekarang kita akan membahas, ya, penjelasannya atau terjemahannya nanti, karena kita membahasnya satu-satu, ya. Yang pertama, ya, lam. Ya, ini tuliskah atau tidak? Hah? Hah? Tulis atau tidak? Tidak usah aja, ya. Ya. Yang pertama lam. Ya, lam ini artinya tidak atau bukan. Ya. Lam. Maka kalau masuk huruf lam ini, ya, dia itu nama huruf lam ini adalah dia artinya menafikan atau menjadikan tidak. Ya, wajazm. Ya. Ya. Dan juga dia menjazm hurufnya, mensukun hurufnya. Ya, wa qalb. Ya. Dan juga dia membalik zaman fi'il mudhari kepada zaman fi'il madi. Nah, ini maksudnya. Ya. Dia musinya tiga huruf ini. Dia pertama menafikan, meniadakan atau menjadikan tidak atau menjadikan bukan. Yang kedua, menjazam fi'il mudhari fungsinya. Ya, fungsinya apa menjadi fi'il mudhari apa? Artinya menjadikan dia sukun atau apa? Atau menghapuskan nunnya pada fi'il apa yang lima, ya. Tidak boleh keluar dari fi'il yang lima untuk menghapuskan nunnya. Wa qalbin, atau dia membalikan zaman, ya, berubah zaman. Qalb nantinya membalik atau merubah asalnya zaman fi'il mudhari menjadi zaman fi'il yang madi, ya, menjadi zaman yang telah lalu, ya. Contohnya, ya, aku tidak makan, ya, ya, asalnya, ya, akulu samaka, misalnya. Tulis atau tidak nih? Hah? Tulis saja. Pusing nanti. Nyantum ya. Ya, lam. Asalnya akul. Ya, akul samaka. Ya, asalnya gini dia, akul samaka. Tapi kita jadikan satu saja. Ya, akul samaka. Nah, kemasukan lam. Di mana lam akul, kasih alif lamnya, kasih alif lam aja nih, lam akulus samaka, lam akulis samaka jadinya. Perhatikan, ya, kok bisa kasroh? Ahsan, ya. Asalnya dia sini sukun. Lam akul as-samaka. Tapi kalau kita baca bersambung, sukun ditambah sukun ini, sukun ditambah sukun tidak bisa. Lam akul samaka. Susah kan? Maka menjadikan apa dia di kasrah kata berlama. Ya. Jadi kita belajarnya sekarang belum menyambung dulu. Lam akul as-samaka, ya. Kita belum menyambung dulu. Ingat kan? Ya. Zamannya berubah dia. Yang pertama, fungsinya apa? Asalnya dia apa? Makan kan? Makan. Sekarang jadi apa? Hah? Jadi belum atau tidak. Ya. Jadi apa? Belum atau tidak makan. Aku belum makan. Berarti apa? Feel-nya? Feel-nya feel sekarang atau feel yang telah lalu perbuatannya nih? Yang sudah, masa sekarang aku tidak makan, aku belum makan. Hah? Sudah kan? Dia belum makan. Ya kan perbuatannya, fiilnya nih. Sudah berarti dilakukan kan? Ya kan? Difahami? Ya, itu namanya qalb. Ya, harfun nafiin apa tadi? Harfun nafiin. Nafiin wa jazmin. Nah, menjazmin. Asalnya dhammah jadi apa? Disukun. Jazmin, kemudian waqalbin. Ya. حرف نفي وجزم وقلب. Sudah faham ini? Fahami? Mudah ya? Hah? Sekarang kita lanjut. Ya. Yang kedua, lama. Yang kedua lama, ya. Maka lama ini, ya, dia harfu misdulam, ya. Dia ini huruf seperti lam, ya. Harfu nafin wa jazmin wa qalbin, sama ya, ya, sama. Artinya dia menafikan juga atau meniadakan, jazmin mensukun, dan juga dia apa? Membalikan dari zaman fi'il mudhari kepada zaman apa? Madi. Ya, namanya qalb. Ya, funafin wa jazmin lamma yadhuqul adab. Kita contohnya di sini ambil. Ini yang pertama ya, lam. Yang kedua, lamma. Ya. Lamma yadhuqu ya lamma yadhuqu ini sini gitu ya lamma yadhuqu al-adzab ya nah mereka belum apa merasakan apa zuku ini merasakan apa namanya merasakan azab lamma yadhuqul azab ya sekarang kita keluarkan nafinnya mana nafinnya ini ya lamma dia apa belum ya mereka belum merasakan azab ya azab tersebut. Kemudian jazminnya mana? Ini nafinnya. Jazminnya mana? Hah? Hazfun nun. Asalnya nun sini. Asalnya apa? Yazuqunal azab. Yazuqunal azab. Ya. Tapi karena kemasukan lamma, maka dia apa? Dihapuskan nunnya. Kemudian ditambah alif. Alifnya alif apa ini? Alif fariqah ya. Harus dihafal ini alif fariqah ini. Apa maksudnya alif fariqah ini? Sudah kita jelaskan. Alif fariqah apa? Alif yang membedakan antara waw jamaah dengan waw asli. Ya. Waw jamaah dengan waw asliyah. Waw asliyah. Nih. Ya, fariq namanya alif fariqah. Fariq baina waw jamaah ya waw al-asliyah. Difahami? Namanya alif fariqah namanya. Alif apa namanya? Alif fariqah. Sudah paham ini? Ya, jadi antum di Al-Qur'an kalau ada alif ini alif fariqah berarti ingatkan dihapus nunnya berarti. Nunnya tidak. Kemudian waw-nya waw apa? Waw jamaah. Bukan waw asliyah. Ya, berarti antum menerjemahkannya harus banyak mereka. Ya, coba terjemahkan. Lamma yadhuqul adzab. Mereka belum merasakan azab. Ya, difahami? Kalau waw-nya waw asliyah, dia jadinya ya tapi tidak mungkin ini waw asliyah. Kenapa? Karena bukan huruf asli wawnya pasti. Difahami ya? Nah, kalau Anda dulu mendapatkan faedah Lam sama lama apa sih bedanya? Ya. Lam sama lama. Ya. Apa sih bedanya? Ya. Kalau lama, ya, dia nanti akan makan setelahnya. Misalnya itu lama akul samak. Ya, dia nanti setelah mengucapkan ini dia bisa makan setelahnya. Tapi lam akul samak, aku ini artinya tidak. Ya, bisa jadi dia tidak akan makan lagi. Ya, ikan. Tapi dia makan kambing, makan ayam. Ini artinya sebagian ulama menyebutkan. Ya. Di lam ini, ya, lam ini, ya, dia, ya, bisa jadi nanti makannya ke depan nanti, ya, ya, makan samaknya tadi. Tapi kalau lam, lama, nah ini berarti dia sebentar lagi dia akan makan, karena artinya belum, gua belum makan ikan, ya. Jadi sama seperti ini, lam mayakul azab, mereka belum merasakan azab, berarti sebentar lagi mereka apa? Akan merasakan azab. Difahami ini? Hah? Difahami? Nah itu bedanya. Kalau lama, kalau lam, ini waktunya panjang, atau bisa jadi dia tidak akan lagi makan. Ya, tidak sebentar waktunya. Itu kata para ulama atau teman-teman kita, mustafid kita, waktu dia mandulu. Perbedaannya. Jadi kalau antum menggunakan lam, saya tidak akan makan, saya belum makan. Tanya, kamu sudah makan belum? Lam akul, jangan lam akul jawabannya. Lam ma'akul. Ya, lam ma'akul. Aku belum makan, tapi sebentar lagi insya Allah akan makan. Saya seperti itu. Difahami? Tapi jarang ya. Sekarang kadang disamakan aja, lam akul. Sama. Ini faedah saja, tambahan saja. Ya, difahami? Kemudian alam. Ya, alam, ya, alam ini, ya, ditambahi hamzah, hamzah at-taqrir, ya, hamzah at-taqrir namanya. Ya, artinya alam hamzah at-taqrir ini, ya, orang yang berbicara ini dia menetapkan, ya, apa yang setelah huruf nafi. Ya, ini lam. Ya, maka hamzah ini akan menjadikan lam tadi menjadi pertanyaan. Maka bertanya jadinya ini. Ya, hamzah apa namanya tadi? Hamzah taqrir. Maka jadi keluar bukan artinya tidak ya. Ya, hamzah alam. Ya, hamzahnya apa? Hamzah at-taqrir. Ya. Tujuannya apa? Artinya menetapkan ya. Menetapkan hamzah penetapan. Penetapan. Hamzah penetapan. Tapi tujuannya apa? Tujuannya untuk apa? Untuk bertanya ya, pertanyaan. Ya, tujuannya apa untuk pertanyaan. Ya. Contohnya dia alam nasyrah. Alam nasyrah laka sadrak. Siapa yang bisa terjemahkan ini? Alam artinya tidak atau bukan. Berarti apa? Jadikan pertanyaan gimana? Hah? Bukankah maksud apakah bukan supaya bagus apakah tidak itu kan sudah belum baku apakah tidak jadi apa bu bukankah hasan atau tidakkah tapi tidakkah jarang ya jarang dipakai kan tidakkah ini bisa bukankah ya ya bisa juga apakah tidak tapi belum apa belum baku ya bahasa Indonesia belum baku bukankah nasrani apa melapangkan kami apa melapangkan apa? Untuk dadamu. Ya. Ini dosa terjemahkan enggak apa padahal. Tapi bagusnya dosa terjemahkan, bukankah kami telah melapangkan dadamu? Atau kalau menurut terlak ini, bukankah kami telah melapangkan untukmu dadamu? Ya, seperti itu. Ini untukmu artinya. Enak ya belajar bahasa Arab. Ya kan? Makanya bahasa Arab ini penting, padahal kosakata, ya kosakata harus membuka kamus intinya. Sekarang coba, ini kalau dihilangkan A-nya, beda artinya. Terjemahkan, kami belum melapangkan dadamu, salah. Ya kan, lam nasyrah laka, salah anunya, artinya jauh. Tapi kalau ini, lihat, kalau ini apa? Bukankah ya? Ya, maka susunannya seperti tadi. Ya, lamnya apa? Lamnya sama ya, harfu funafin wa yuzmin nuqalbin. Hamzahnya apa? Hamzah at-taqriri. Nah, sekarang yang mana di jazmnya mana? Nasrah. Ya. Sukun ininya. Ini syahidnya. Dipahami? Hah? Sampai sini. Sekarang sudah terjadi atau belum terjadi itu? Sudah kan? Pada siapa ini? Pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengalami kesulitan, cobaan yang berat ya, maka Allah Subhanahu wa taala melapangkan dada beliau. Dipahami? Sampai sini cukup atau apa? Hah? Nanggung. Hah? Alama ya. Hampir sama ya. Sama alama dengan alam hampir sama. Ya. Hampir sama. Alama. Ya. Ingatkan, hamzahnya apa? Hamzah ditakrir, tapi tujuannya apa untuk pertanyaan. Ya. Apa tadi? Tujuannya untuk pertanyaan. Sekarang kita contohkan. Alamma uhsinu ilaika. Ya. Contohnya alamma uhsin. Ya. Uhsin ilaika. Nah, sekarang perhatikan. Hasannya artinya baik kan? Berarti ini kalau tambah hamzah ini berarti aku. Berarti terjemahnya apa? Bukankah aku sudah berbuat baik kepadamu? Ya. Jadi bukan terjemahannya bukankah aku sedang berbuat baik kepadamu. Tapi apa? Bukankah aku sudah berbuat baik kepadamu? Padahal apa? Fi'il. Fi'il mudhari. Fi'il mudhari kan artinya apa? Sekarang atau akan datang. Jadi berubah jadi apa? Fi'il madhi. Nah, ini karena apa? Karena lama tadi. Dia merubah fi'ilnya tadi. Ya. Bukankah apa? Bukankah aku telah berbuat baik ya? Padamu. Lam. Sampai sini dipahami? Kita ulangi. Lam tadi harfu apa? Musafel nih. Harfu nafin wa jazmin wa qalbin. Ulangi. Nafin wa jazmin wa qalbin. Harfu nafin wa jazmin. Nafin wa qalbin. Nanti atum setelah ini kita belajar i'rab ya. Setelah kita menyelesaikan semua ini, kita belajar i'rab nanti satu-satu ya, untuk mempraktekkan ilmu kita yang sudah ada. Jadi di sini nanti difahami ya, bahwasanya ilmu nahwu itu ya, intinya itu adalah masalah i'rab ya, berubah apanya? akhir katanya. Ya kita harus belajar merubah. Oh ini sukun ke akhir katanya setelah huruf lam masukkan huruf nafiin. Oh iya. Jazmin. Oh berarti sukun. Kemudian lama sama ya. Huruf nafiin. Oh jazmin wa qalbin. Nah sekarang tambahi hamzahnya. Antum betul. Hamzah apa? Hamzah takriri lam. Huruf nafiin. Ahsan. Antum. Ini hamzahnya. Hamzah. Hamzah at-taqriri. Oh sudah kita jelaskan. Lagi nulis ya. Makanya tidak boleh nulis kalau ditentangkan ya. Maksudnya kecuali Imam Bukhari ya, atau imam yang lain. Tapi Imam Bukhari pun tidak nulis ya. Ya. Hamzah apa? At-taqriri. Ya. Lamma apa? Hah? Harfu nafiin wa jazmin wa qalbin. Sekarang bedanya dikasih hamzah dengan tidak dikasih hamzah apa artinya? Apa bedanya? Apa? Bedanya apa? Untuk pertanyaan. Ingat kan? Ketika antum dikatakan, apakah kamu sudah makan? Alam aku lut samaka. Tanya lagi dia. Aneh kan? Apakah kamu sudah makan? Atakul samaka? Apakah kau sudah makan ikan? Alam aku lusama kah? Alam aku lisama kah tadi ya, dengan semangatnya. Bukankah aku sudah makan sama? Paham ya? Paham sampai sini? Mungkin sampai sini ya cukup ya. Subhanallah, sudah lain-lain. Astagfirullah wa atubu ilaik.